Ibrani paos dasa. Pidab-dab Torat Yahudi ne punike, boye je contoh sane sampurne, miwah jangkep, ngeniang paindikan sane sujati. Punike wantah lawat sane samar-samar, ngeniang paindikan sane pacang rauh. Aturan sane pateh tansah katurang nyabran taun. Yening kadiasa punike, asapun api ke antuke pidab-dab Torate nyampurnayang anake sane nangkil ring ayunide sang yang widiwase, mesrane antu aturan-aturan punike. Yening anake sane mebakti ring ide sang yang widiwase, sujati sampun kebersihin saking dosa-dosanya ne. Sinah anake punike tan malih merasa yuang melantaran dosa-dosanya ne, tur sekancan aturane patut kewusanang. Nanging sujatinipun, aturan-aturane punike mepikenoh buat mepekeling manusane indik dosa-dosanyane nyabran taun. Santukan rah banteng miwah kambing, tan nanin meresidayang merastayang dosa. Duaning punike, ritat kale ide sang Kristus jaga rauh ke jagate, ide matur yang ide sang yang widiwase kadiasa puniki. Iratutan ngarsayang aturan-aturan miwah banten, nanging iratu sampun nyediang setungiling angge pebuat titian. Iratutan ledang ring satu-satu, sane kebor-bor mekaukud ring genah aturani, wiadin ring aturan-aturan pebuat merasayang dosa. Duaning punike atur titiangi, puniki titiang doh ratu sang yang widiwase, titiang jagong laksana yang paindikan sane arsa yang iratu, sekadi sane sinurat ngeniang indik titiangi ring cakepan Torati. Pinihrien ide sang Kristus ngandike kadiasa puniki, iratu tan ngarsayang miwah tan ngeledangin aturan-aturan, miwah banteng biadin satu sane kabor-bor ring genah aturane, miwah aturan-aturan buat merastayang dosa. Kadiasa punike pengandikan idane, ya diastu sekancan aturane punike katurang setinut ring pidab-dab Torate. Ide raris ngandike sapuniki, puniki titiang doh ratu sang yang widiwase, titiang jageng laksana yang paindikan sane arsayang iratu. Duaning punike, ide sang yang widiwase raris ngutang sekancan aturane sane lawas, tur ngentosin antu aturan ide sang Kristus. Santukan ide sang Kristus Yesus, ngemargiang paindikan sane karsayang antuk ide sang yang widiwase, irage makasami kedadosang suci saking dosa, mesrane aturan angan idane ngerage, wantah apisan buat selami-laminya. Asing-asing pandite Yahudine, ngemargiang dharma kepanditan danene nyabran rahine, tur mewali-wali dane ngaturang-aturan sane padeh. Sakewanten aturan punike, tananin meresidayang merastayang dosa. Nanging ide sang Kristus, sampun ngaturang aturan wantah asiki pebuat dosa-dosane, inggih punika aturan sane becik selami-laminya, tur ide raris melinge ring genah sane mawisese, sareng ide sang yang widiwase. Sane mangkin ide nyanto sang irike, kantos meseh-meseh idane, kedadosang pejek-jekan idane, antuk ide sang yang widiwase. Dadosipun mesrane aturan sane asiki punike, ide sampun nyampurnayang anake sane sampun bersih saking dosa buat selami-laminya. Roh ide sang yang widiwase taler maicayang ring irage kesaksian idane. Pinihrin ide mesabde asa puniki, ane pasubaya ane lakar adakang ulun, naja ia pada dimani wekas, sapuniki sabdan ide sang penembahan. Ulun lakar, nyelepang pituduh-pituduh uluni di atine, dor nyurat pituduh-pituduhe ento dikenahne. Roh ide sang yang widiwase raris mesabde asa puniki. Ulun tuare lakar inget teken dosa-dosan nyane, dor teken laksanan nyane ane corah. Duaning punike yening dosa-dosane punike sampun kampurayang, dan kebuatang malih aturan buat merastayang dosa-dosane punike. Punika awinanipun, duh para sewitran tiange, melantaran sedan ide sang Kristus, kirage sampun bebas pisan buat ngeranjing kegenahe sane maha suci. Ide sang Kristus sampun makbak margi pebuat kirage, margi sane anyar, sane maicaya ngurip, ngelintangin kordene punike, inge punike angan idane ngerage. Irage medue pandita agung sane ngamong para kaulan ide sang yang widiwase. Duaning punike, ngiring je irage tangkil ring ayun ide sang yang widiwase, keduluren antuk mana sane sadu sahe kepercayaan sane page, keduluren antuk mana sane sampun kesuciang saking dosa, miwah keduluren antuk sikian iragane sane sampun kebersihin antuk toyo ening. Ngiring je irage pageh ngagem pengajap-ajap sane sampun sungkemin irage, santukan irage percaya mungwing ide sang yang widiwase pacang nagingin janjin idane. Ngiring je irage saling rungwang ring pantaran iragane, saling tulungin buat muktiang kapitresnan iragane, miwah buat mepekardi sane ayu. Sampunang je irage ngutang kebiasaan iragane mepunduh buat mebakti, sekadi sane kelaksanayang antuk mekudang-kudang semeton iragane. Nanging iring je irage saling pituturin. Minekadeni pun pisan, santukan rahinan ide sang penembahan, ingih punike rahinan idane pacang rauh malih sampun nampok. Santukan tan wenten malih aturan sane jaga merastayang dosa, yening ngirage saking nyelapang ngelanturang ngardi dosa, sesampun kesujatiane punike kesinahang ring irage. Cutetipun, sane mangkin irage wantah patut ajrih ring paindikan sane pacang ketibakang, ingih punike tetepasane miwah geni sane ngeres-resin, sane jaga ngeseng anake sane derwake ring ide sang yang widiwase. Yening wenten anak sane tungkas ring pidab-dab Torat dane Musa, anake punike keni dande pati sahetan kepedalem, rikala ipun ketepasin iwang, melantaran kesaksian anak sareng kekalih wiadin sareng tiga. Yening kadia sapunike, asapunapike penah dosan ipun, anake sane ngenistayang putran ide sang yang widiwase, asapunapike penadosipun anake sane tan pisan ngajiang rah pesubayan ide sang yang widiwase, sane sampun nadosang ipun suci saking dosa-dosanipune, kadi asapunike taler anake sane ngenistayang roh ide sang yang widiwase, sane merage sih suece, indayang je semeton ngayun-ngayunin, amate langkung ageng ipun, pesisip sane pacang tampi ipun. Santukan irage sami pada uning ring ide, sane mesabde kadia sapuniki. Ulun kuasa ngwales, ulun lakar ngwales. Dur ide taler sane mesabde kadia sapuniki. Ide sang penembahan, lakar nepasin kaulan idane. Ambate res rasanipun yening tumibe ring tangan ide sang yang widiwase sane jumeneng langgeng. Elingang je kewentenan semetone sane riin. Dawak punike sesampune galang ide sang yang widiwase nyinarin semeton, semeton akeh nandang pekewo, nanging semeton tan kekaonang ring peyudane punike. Sampun sering semeton kenistayang, tur ke ala-ala ring arepan anak yakeh, tur sering-sering semeton sedia nyarengin anake sane ke ale-ale. Semeton sareng nunggal rasa ring anake sane mepangkeng, sane nandang pekewuh. Tur ritat kale seluiring pedruen semetone kamil, semeton girang nandangin ke pocolan semetone. Santukan semeton pada uning, mungweng semeton kari meduwe arte berane sane becikan, sane pacang mangge selami-laminya. Duaning punike, pagehang jeragan semetone ngagem kepercayaan semetone, santukan kepercayaane punike ngerauhang pikoleh sane ageng. Semeton perlu sabar, buat ngelaksana yang pekarsan ide sang yang widiwase, tur nampi paindikan sane janjang ide. Santukan, sekadi kekecap ring cakepan sucine, tuah buin akejep ide ane lakar rauh, bakal rauh, ide tusing lakar kasep. Nanging kaulan ulune ane patut lakar percaya tur hidup. Nanging yening ade di pantaran nyane ane murang agama. Ulun tuare ledang teken anake entu. Nanging irage boye je anak sane murang agama, tur sane sampun murang lampah. Tungkalikanipun, irage mederbe kepercayaan, tur irage kerahayuang.